الحمد لله مترنا بفضل الله ورحمته وصلى والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Ar-Rahman. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat tersebut pada ayat yang ke 27 dan 28. Dan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu man 'alaiha fan ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka setiap apa yang ada di atasnya akan binasa, akan sirna, fani yaitu zahib, akan hilang, pergi, sirna begitu saja apa yang ada di dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ay kata Syaitan, yabqa Allah azza wa jalla dzul wajhil karim, yang memiliki wajah yang mulia. Berkata Syekh Muslim wa ta'ala, wa kana ba'du salaf idza qara'a hatain al-ayatain wasala ba'duhuma li ba'din. Adalah dulu sebagian salaf kita, pendahulu kita yang saleh, apabila membaca dua ayat ini, yaitu pada ayat ke-26 dan 27, maka mereka membacanya dengan disambung. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qal, untuk apa? Salaf kita menyatakan, kata Syaikh, liyatabayyana bidzalika kamalul khaliq wa naqsul makhluq. Agar nampak dengan itu kesempurnaan Al-Khaliq, sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa naqsul makhluk, dan kekurangan para makhluk. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dan menisbatkan hal ini kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Ya, dimaksud salaf dahulu kita Al-Imam Asy-Sya'bi, Imam Ma'ruf Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Yani kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya akan binasa. Man 'alal ard, semua yang ada di atas bumi akan binasa, akan hilang. Minal jinni wal ins wal hayawan wal asjar, pohon-pohonan, hewan-hewan, manusia dan jin semua akan binasa, hilang. Itu menunjukkan kekurangan mereka. Mereka tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sementara Allah Subhanahu wa taala, zat-Nya dan seluruh apa yang ada padanya, dia kekal, akan tetap baqiyah, akan tetap baqiyah, tetap ada, terus langgeng abadi. Li'anna al-makhluq fanin war rabbu baqin. Karena para makhluk akan fana, sementara Rabb akan tetap ada. Wadil mulahadah jayyidah. Dan ini masukan ini dan apa yang disebutkan dari Imam Syafi'i ini baik. Antasila, untuk engkau sambung bacaan, fatakul, sehingga engkau baca kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Demikian ini juga faedah tambahan keterangan dari Syekh Utsaimin Ta'ala, dan ini didapati dari ahli tafsir sebelumnya yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan menisbatkan hal tersebut kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, di mana Ibnu Katsir mengatakan wa qala Asy-Sya'bi idza qara'ta kullu man 'alayha far fala taskut hatta taqra' wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila engkau membaca kullu man 'alayha far, maka jangan engkau berhenti, diam sampai engkau baca ayat berikutnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Demikian, dan kadang ada beberapa ayat yang semisal ini meskipun dengan hikmah yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama dianggap baik. Fawaitu bil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Insyaallah akan datang dalam posisinya, itu juga disarankan untuk disambung, tapi dengan alasan yang berbeda dengan di sini, ya. Kalau di situ, kalau diberhentikan fawailul musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Maka seakan berhenti sampai di situ, terpisah. Orang-orang salat kok celaka. Maka disambung fawailul musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun. Maka celakalah orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Dan sebagian makna letterusnya yang mereka lalai akan sholatnya, menunda-nunda waktunya sampai akhir hampir habis waktunya, kemudian dia kerjakan dengan cepat, takut-takut cepat. Al-muhim di situ dianggap baik dibaca sambung. Ini demikian pula juga ini beberapa faedah terkait dengan masalah yaitu apa namanya bacaan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir ta'ala menukilkan dari Ibnu Abbas dzul jalali wal ikram dzul azamah wal kibriya, yang memiliki al-jalal yaitu al-azamah keagungan, wal ikram yaitu al-kibriya keangkuhan ataupun kesombongan, tetapi yang terpuji. Kenapa makhluk dilarang sombong? Karena dia tidak pantas menyandangnya. Karena semua yang didapatkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang memang berhak padanya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian la yusalu amma yafalu wa yusalu. Kalau tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, yang diucapkannya, namun kita yang akan ditanya apa yang kita perbuat. Dan juga disebutkan terkait dengan ayat ini adalah termasuk hal penting dalam ayat ini, fihi ibad al-wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala walakinahu wajhun la yushbihu awjuh al-makhlukin. Di dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin ta'ala terdapat padanya penetapan adanya wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi wajah yang tidak menyerupai wajah manapun dari makhluk-makhluknya, karena Allah telah menetapkan. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelahnya Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini ada sikap tengah wasati. Ada padanya isbat menetapkan as-sam' wal basar lillah. Dalam ayat yang barusan kita baca, wa huwas samiul basir. Dia Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. As-sami dzus sama wal basir dzul basar. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat, tetapi tidak sebaliknya. Belum tentu setiap sifat memiliki nama. Ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, berbicara, berfirman, tetapi tidak disebut kemudian al-mutakallim dengan nama tersebut, tetapi punya sifat al-kalam. Allah demikian punya sifat-sifat tertentu, tetapi belum tentu dari setiap sifat selalu memiliki nama. Tetapi setiap nama pasti mengandung sifat, itu pasti. Sifat-sifat Allah yang lebih banyak. Apa yang disebutkan di sini, As-Sami' yang Maha Mendengar, memiliki sifat As-Sami' pendengaran. Al-Basir yang Maha Melihat, nama. Di antara nama-nama Allah Asma'ul Husna, As-Sami' al-Basir memiliki sifat Al-Basar, penglihatan. Begitu pula Al-Alim yang Maha Berilmu, yang Maha Mengetahui, memiliki sifat Al-Ilm, ilmu. Al-Hayyu yang Maha Hidup, memiliki sifat Al-Hayat, kehidupan. Yani sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di ayat ini, As-Sami', maka mendapat al-sunnah tidak seperti saya sebagian al-bid'ah seperti Jahmiyah atau yang lainnya, yang saya mengatakan Allah al-alim bila ilm, As-Sami' bila sama', al-basir bila basar. Allah Maha berilmu tapi tanpa ilmu, As-Sami' tapi tanpa pendengaran, Maha melihat tapi tanpa penglihatan. Ini sesuatu yang mereka sebenarnya takut dalam sifati Allah demikian, tapi justru malah terjatuh dari peniadaan sifat, justru terjatuh dalam kesalahan yang lain yang tidak kalah besar. Bagaimana seorang dikatakan bulan tampan tapi tanpa ketampanan, bulan bisa berbicara tapi tanpa suara atau tanpa pembicara, bulan berilmu tapi tanpa ilmu, bulan hidup tapi tanpa roh kehidupan. Maka ini bertolak belakang. Maka al-sunnah wal-jamaah sebagaimana diwasiatkan oleh para dinukilkan pendahulu kita kalau tidak sahabat tabi'in, mereka menyatakan amilu al-ja'at, berlakukanlah ayat-ayat sifat sebagaimana datangnya. Datangnya seperti apa, itu yang kita yakini, itu yang kita sampaikan, itu yang kita nyatakan, tidak lebih tidak kurang. Yang paling mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama-Nya adalah Allah sendiri dan kemudian Rasul utusan Allah alaihi wasallam. Maka apa yang dinyatakan oleh Allah tentang dirinya, namanya, sifatnya dalam Al-Qur'an, dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tentang Allah, maka demikianlah kita sifati Allah dengannya, tidak lebih tidak kurang. Maka begitu sebagaimana dalam hal tadi, As-Sami', Allah Maha Mendengar, dan tidak ada masalah disebutkan yang maksud Maha Mendengar tentu mendengar dan memiliki as-sama'. Dan demikian banyak sekali hadis-hadis, irba'u ala anfusikum fa innakum lan tad'u wa a'asam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihani diri kalian, jangan kalian berdoa dengan teriak-teriak, karena kalian tidak sedang meminta yang tuli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mendengar. Dan banyak sekali ayat-ayat hadis yang menunjukkan Allah sebenarnya yasma. Dan kita sering berdoa bahkan dalam salat, sami Allahu liman hamidah sami'a. Semoga Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Sami Allah liman hamidahu. Semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu dengan bahasa apa dan seterusnya. Maka tidak ada masalah seorang mengatakan Allah As-Sami', Maha Mendengar, dan Allah memiliki As-Sama', pendengaran. Tetapi kita juga tidak kebablasan kemudian kita melakukan takyif, bagaimana pendengarannya Allah, seperti apa, kaifiyah. Maka ini sesuatu yang tidak dilakukan pendahulu kita. Cukup kita imani Allah As-Sami', Maha Mendengar, memiliki pendengaran, seperti apa, bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Jikalau pendengaran di antara para makhluk saja berbeda satu dengan yang lainnya. Pendengaran kita dengan ikan lumba-lumba atau mungkin sebagian hewan ya, berbeda. Sebagian bisa mendengar suara dari jarak kilo berapa kilometer. Makanya di dalam air sebagian ikan sampai puluhan kilometer bisa mendengar getaran atau yang seterusnya lewat pendengarannya. Getaran resonansi tertentu bisa mendengar. Sementara kita ya, dengan pendengaran resonansi yang terlalu rendah kita sudah enggak bisa dengar. Resonansi yang terlalu tinggi sekali kita juga tidak bisa menjangkaunya. Tetapi frekuensi tertentu antara ini sampai itu baru kita bisa menangkapnya. Itu pendengaran yang normal, dan sebagian ada yang kurang peka, sebagian ada yang seterusnya. Ini pendengaran makhluk, berbeda satu dengan lainnya. Apalagi pendengaran makhluk dengan khalik. Itu jauh dan tidak bisa disamakan. Al-qiyas ma'al-fariq, mengkiaskan sesuatu yang amat berbeda. Jika di antara makhluk saja berbeda-beda, lalu bagaimana kiranya makhluk dengan khalik? Al-basir maha melihat. Kalau manusia hanya bisa melihat dalam pantulan cahaya tertentu, dengan kegelapan kita tidak bisa melihat. Dalam kamar gelap tanpa ada sinar sedikit pun tidak bisa kita melihat. Ketika muncul dari balik ventilasi atau lubang jendela yang kecil sinar matahari masuk, ada sedikit sinar, kita bisa baru melihat berapa-apa. Semakin terang akan semakin terang. Dalam kegelapan cahaya tertentu kita tidak mampu melihatnya, cahaya yang begitu terang menyilaukan kita juga tidak bisa melihat lingkaran matahari. Karena saking terangnya silau, lingkarannya pun kita tidak bisa melihat. Maka demikian manusia. Tetapi sebagian hewan, ya, kucing, sebagian hewan, di saat malam gelap, tetapi dia bisa melihat, memburu hewan yang diburunya, meskipun gelap malam kita tidak bisa melihat. Jikalau penglihatan makhluk satu dengan yang lainnya pun berbeda, sama baluka dibasaril makhlukin, makhlukin wal khalik, bagaimana dengan penglihatan makhluk dengan khaliknya? Maka tentunya juga jauh berbeda. Dan begitu pula sampaikan seperti ini dalam sifat-sifat dan nama-nama yang lain. Sebagian ahlul bid'ah ada yang menetapkan nama-nama Allah As-Sami', ya, kami mengimani As-Sami' wal Basir, tapi tanpa sifat-sifatnya, seperti jamiah, tanpa sama, tanpa basar dan seterusnya. Dan sebagian ada, ya, kami menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, tapi tidak semua. Ada yang bilang hanya 12, ada yang 20, ada yang sekian-sekian, hanya beberapa saja. Ya, ada al-hayat, ada sifat kehidupan, al-hayyu dengan sifatnya al-hayat, ada. Kenapa? Kata mereka, karena Allah maha hidup dan tidak mungkin. Bukankah manusia juga hidup? Iya. Tetapi tidak sama kehidupan kita. Sebelum kita hidup tidak ada, dan setelah hidup kita mati. Tapi sifat kehidupan pada Allah subhanahu wa ta'ala kekal, tanpa permulaan, tanpa akhiran, terus ada, berbeda dengan kita. Maka demikian pula kita sampaikan, begitu pula tidak beda kami nyatakan dalam pendengaran dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha mendengar, maha melihat dengan pendengaran, dengan penglihatan. Tapi seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh masuk-masuk dalamnya, dikarenakan Allah telah menyatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bisa membayangkan, saya mengimajinasikan sesuatu yang pernah dia lihat. Anggap suatu makhluk itu hidungnya panjang, kemudian ininya begini, begitu. Dia pernah, apa yang pernah dia lihat saja yang dia bayangkan. Dia kemudian membayangkan ini itu. Maka tidak mungkin bisa, dan tidak boleh seseorang membayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa. Karena Allah telah menyatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ghaib yang tidak bisa dan belum bisa manusia melihatnya di dunia ini, sebagaimana Muslim sahih, innakum lam tarau rabbakum hatta tamutu, kalian semua tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Dan demikian di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa minta izin untuk diperkenankan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengujinya, kemudian Allah menampakkan di bukit Tursina, baru sinarnya saja sedikit maka jatuh pingsan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah nyatakan lantarani, engkau tidak bakal bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu di bukit Tursina, orang yang sangat kuat fisiknya, sampai dia pernah membela seorang bangsanya dari Bani Israel ketika dikejar musuhnya, dibela, kemudian dipukul musuhnya tersebut, tidak niat membunuh. Orang tersebut meninggal langsung seketika. Kuat fisik Nabi Musa alaihissalam. Pernah meninju tanpa niat membunuh, langsung mati seketika orang itu. Nabi Musa alaihissalam menyesal dan seterusnya. Dan kejadian lain, Nabi Musa melihat ada dua orang wanita kesulitan mengambil air karena terkalahkan dengan rombongan laki-laki banyak sekali. Maka dia tentu mengangkatkan air sendirian, yang biasa diangkat dua orang wanita, dia ambil sendiri. Dan berbagai macam fisik-fisik yang kuat dari Nabi Musa alaihissalam, jatuh pingsan tidak kuasa, baru sedikit sinarnya yang disebutnya seandainya Allah betul-betul menampakkan seluruhnya, la'ahraqat as-samawati wal ardh, akan membakar seluruh apa yang ada karena kuatnya sinar tersebut. Tetapi kelak di yaumul qiyamah, Nabi SAW menyatakan innakum satrauna rabbakum kama tarawna al-qamar laylata badr laysa dunaha sahab, kalian kelak akan bisa melihat Rabb kalian sebagaimana kalian dapat menyaksikan bulan di malam purnama, tidak ada mendung sedikit pun menutupinya dan tidak berjubel-jubel. Bukan berarti menyerupakan Allah dengan bulan. Nabi SAW yang mengatakan kalian akan melihat Allah sebagaimana, yaitu kalian menyaksikan bulan di malam purnama. Tapi untuk mendekatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, bagaimana orang akan melihatnya dengan jelas dan tidak berdesak-desakan. Coba orang melihat kejadian, misalnya ada sesuatu yang memukau, ada sesuatu yang indah, pohon paling bagus, atau ada sesuatu di tengah jalan, orang berkerumun, ada apa, ada apa. Maka orang akan berjubel melihat ya, sesuatu. Tetapi ketika itu besar, agung dan tinggi di atas sana, mudah setiap orang untuk melihatnya. Tetapi itu hanya bagi Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan dari kalangan mukminin muslimin. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu akan berseri-seri kepada Rabb mereka. Wajah-wajah mereka melihat, yaitu ila rabbiha nadhirah. Mereka akan dapat nazar melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan innahum yauma idzin arabbihim, innahum arabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu terhijabi dari Rabb mereka, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis salah ada tiga golongan, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihi wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan, Allah tidak akan ajak bicara mereka, tidak akan Allah sucikan mereka, tidak akan Allah memperlihatkan diri kepada mereka. Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mengajak bicara mereka, mereka mendapat azab yang pedih. Dan disebutkan seterusnya. Maka Allah SWT akan dapat dilihat pada sebagian hambanya yang Allah kehendaki dari seluruhnya dari muslimin, mukminin, adapun kufar, musyrikin tidak akan, ahlul nar tidak akan bisa melihat. Nasallallahu yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar dapat dijadikan dan digolongkan termasuk mereka. Dan itulah juga tafsir sebagian salaf yang pernah kita bahas, yaitu juga di ayat lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan di muka bumi, mereka kelak akan mendapatkan al-husna, pahala terbaik, yaitu jannah. Waziyadah, dan dapat tambahan, bonus tambahan, yaitu an-nadhar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada itu, dan tidak ada perasaan mereka melihat sesuatu yang mereka rasakan selama hidupnya dan sebelum itu, tidak ada yang mereka dapati lebih indah daripada itu. Pemandangan terindah seperti apapun yang pernah mereka lihat, tidak ada yang melebihi hal tersebut. Dan ini ayat layabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapkan ada padanya wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yaliku bijalali, yang sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama serupa sama sekali dengan wajah makhluknya. Sebagaimana Allah Maha berilmu, ada orang yang dikatakan alim ulama, dia berilmu tetapi ilmunya tidak sama dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak berpermulaan, tidak diawali dengan ketidaktahuan. Ilmunya manusia sebelum tahu, sebelum hafal Quran 30 juz, ya dia baca abaca, dia menghafalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai hafal. Sebelum berilmu, sebelumnya tidak tahu. Tapi ilmunya Allah lam yusbaq bil jahal, tidak diawali dengan kejahilan, kebodohan. Begitu pula tidak diakhiri dengan kepikunan. Ilmunya manusia, hadis banyak, ini banyak, bisa jadi kemudian mukhtalif, pikun, lupa, ya, dan seterusnya. Ya. Maka namun Allah Subhanahu wa taala ilmunya tetap terus. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wajh, wajah, dan ini yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disamakan dengan wajah manapun dari makhluknya. Ini saya keterangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sejak dulu mereka berlakukan ayat-ayat sifat sebagaimana datangnya. Ya. Begitu ketika Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an mengatakan, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Itu dalam Al-Qur'an. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Tetapi seperti apa dan seterusnya kita tidak berdalam-dalam. Tapi demikian disebut di Al-Qur'an, kita pun mengatakan seperti itu. Adam siapa yang menciptakan? Allah. Allah ciptakan dengan kedua tangannya, seperti dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam bahasa jelas. Jannah al-jannah, kebun. Artinya, tetapi itu maksudnya surga. Tidak sama kebun di surga dengan kebun terindah apapun di dunia. An-nar artinya api, neraka. Tapi api di neraka tidak sama dengan api di dunia. Digunakan bahasa yang semacam ini. Al-yad, yad, tangan-tangan. Namun seperti apanya, wallahu a'lam bishawab. Wahkadawakad demikian. Ini dalam berbagai macam hal. Inilah sikap tengah antara sebagian al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, atau sebagian sifat-sifat Allah dan seterusnya. Dengan demikian juga antara al-musyabbihah, menetapkan tapi kebablasan sampai menyerupakan. Ya Allah serupa dengan ini, serupa dengan ini. Maka lusunah tengah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tetapi dia Allah memiliki sifat-sifat dan disebutkan demikian. Seperti kita katakan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan. Begitu pula ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifati Dajjal. Ala inna rabbakum laisa bi'a'war, wa inna Dajjal la'a'waru aynul yumna. Ketahuilah Rabb kalian tidak buta, tetapi Dajjal buta mata sebelah kanannya. Disebutkan demikian. Al-Muhim demikian disebutkan dalam hadis-hadis. Kita lanjut sejenak setelah azan, insyaAllah kita sebut sebentar untuk azan. Saya itu tadi agak panjang kita tentang ayat-ayat sifat, karena itu termasuk akidah al-sunnah wal jamaah yang sangat penting. Kemudian juga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalal, Syekh Utsaimin juga menyebutkan dzul azamah, yang memiliki keagungan. Wal ikram ay ikramun man yuti'ullahu azza wa jal, an yuti'allahu azza wa jal, dan memiliki pemuliaan, yaitu pemuliaan Allah terhadap siapa-siapa yang mentaatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah mengatakan dalam Al-Quran surat yang lain, ula'ika fi jannatin mukramun, mereka itu berada di jannah-jannah dan dimuliakan. Fal ikram ay annahu yukrimu man yastahiqul ikram min khalqih, yaitu Allah memuliakan siapa yang berhak dimuliakan dari kalangan makhluknya. Wa yu'tamal ay yakuna an yakuna laha ma'nan akhar wa huwa annahu yukram min ahli al-ibadah min khalqih. Fayakunu ikram hadha al-masdar salihan lil maf'ul wal fa'il fa huwa mukram wa mukrim. Dan juga ada makna yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik kemuliaan, bahwasanya Allah itu yang dimuliakan oleh orang-orang ahli ibadah dari kalangan makhluknya, baik para malaikat ataupun hamba-hamba yang manusia dan jin yang taat, mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mukram wa mukrim, yang memuliakan hamba-hambanya yang taat, dan Allah pun yang dimuliakan oleh hamba-hambanya yang taat. Maka dzul ikram di sini bisa dua makna. Allah yang memiliki pemuliaan dan kemuliaan. Allah memiliki pemuliaan, Allah yang memuliakan siapa hamba-hambanya yang taat kepadanya, Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke jannah. Dan Allah memiliki kemuliaan dengan Allah dimuliakan oleh mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadil ayat takararat iddat marat di hadis surah. Syaitan mengatakan ayat ini telah berulang kali disebut dalam surat ini. Maknaha annahu bi ayyi ni'mah min ni'amillah tukadziban ya ma'syaral jinni wal ins. Maknanya nikmat mana lagi dari berbagai nikmat-nikmat Allah yang kalian dustakan, hei segenap manusia dan jin. Wa hadza tahaddi lahum, ini seperti tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Li'annahu lan yastati'a ahadun an ya'tiya bimithli dini'am, karena tidak akan mampu seorang pun siapapun juga untuk dia mendatangkan semisal dengan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Yas'aluhu man fis samawati, yakni Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu, ay yas'alullaha man fis samawati wal ard, ini fa'il. Siapa saja yang ada di langit dan bumi meminta kepadanya Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla yawmin huwa fi sya'n, di setiap harinya dia berada dalam urusan. Syasari mengatakan ai huwa al-ghani, dialah Allah yang maha kaya bidati, dalam zatnya an jami'i makhluqati, dari seluruh makhluknya Allah maha kaya, tidak butuh dari mereka. Wa huwa wasi'ul judi wal karam, Allah maha luas kedermawan dan kemuliaannya. Fa kullul khalqi muftakiruna ilaih, setiap makhluk butuh kepada Allah. Allah maha kaya, tidak butuh mereka, tetapi kita semua makhluk butuh kepadanya. Yas'alunahu jami'a hawaijihim, mereka meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajat-hajat mereka. Bihalihim wa maqalihim, baik dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Lisanul maqal betul-betul meminta, ya Allah berikan saya, ya Allah, itu betul-betul lisanul maqal. Tapi ada yang kedua, lisanul hal, lisannya tidak mengucapkan, tapi kondisi dia mengarahkan seperti itu. Dia enggak bisa apa-apa. Sehebat apapun, sekuat apapun dia, kalau dia sakit dan Allah tidak kehendaki kesembuhan, dokter sehebat apapun, obat semujarab apapun, tidak Allah kehendaki sembuh, tidak akan bisa. Orang mereka yang menyombongkan diri, menyekutukan Allah dengan dewa-dewa dan patung-patung mereka, ketika di tengah laut diumbang-ambingkan ombak dan mereka sudah hendak mati, bahkan sampai Fir'aun mau tenggelam. Orang yang paling angkuh di dunia yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian tertinggi, ketika mau mati, mau tenggelam, amantu bima amanat bihi banu Israil, atau amantu, aku beriman dengan rabbnya apa yang diimani oleh Bani Israil. Tapi terlambat, ketika nyawa sudah di kerongkongan, taubat tidak lagi diterima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh atas semua makhluknya, tetapi mereka yang butuh. Wala yastaghnuna anhu tarfata ain, dan tidak bisa setiap makhluk lepas, tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala barang sekejap mata pun. Wala aqalla min dzalik, bahkan kurang daripada itu, tidak mungkin mereka bisa demikian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang hal ini, beliau mengatakan ya, dalam ayat ini hadza ikhbar an ghinahu amma siwa. Dalam ayat ini adalah pengabaran dari Allah tentang kemahakayaan Allah atas selainnya. Tidak butuh selainnya. Waftiqarul khalaiqi ilaih, kebutuhan seluruh makhluk kepada Allah. Fi jami'il ana, di seluruh, di setiap waktu. Wa annahum yas'alunahu bilisani halihim wa qalihim, dan mereka memohon kepada Allah baik dengan lisanul maqal, betul-betul ucapan lisan mereka ataupun dalam kondisi mereka. Wa annahu kullu yawmin wa fi sya'n, dan setiap harinya dia berada dalam urusan. Apa dalam urusan? Ya, disebutkan oleh Sa'di beberapa hal, begitu pula Ibnu Katsir menyebutkan beberapa, ya, sebagaimana Mujahid, tabi'in kulla yawmin huwa yujibu da'iyan wa yakshifu karban wa yujibu muttarran wa yaghfiru dhanban, setiap hari Allah mengijabai orang yang berdoa, mengangkat kesulitan orang yang kesulitan, menjawab, mengentaskan orang yang kesulitan, mengampuni orang yang berdosa, dan menghidupkan, mematikan, disebutkan oleh Qatadah dan sejumlah ulama yang lain. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang ayat ini yang belum bisa kita bahas, selesaikan di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسأل الله العلم النافع ونسأل الله يتقبل منا ومنكم والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.